ini masalah yang penting, terkhusus dalam mengatasi isu teroris ini. Sering simbol-simbol Islam, simbol-simbol sunnah diolok-olok, ciri-ciri teroris berjenggot, hati awas pada orang-orang berjenggot. Jangan berbuat zalim. Keboliman itu Allah catat. Mungkin kamu di dunia belum mendapatkan balasannya. Akan datang hari akhirat yang abadi, kamu akan menerima balasannya. Wanita bercadar, istri-istri mereka bercadar, ninja. Jangan. Itu muslimah. Kalau kamu belum meyakini seperti yang mereka yakini, itu urusanmu. Tapi mereka berbuat sesuai dengan ketentuan dalil Al-Quran dan sunnah dan fatwa para ulama. Kamu belum bisa, istrimu belum bisa. Coba berdoa kepada Allah. Jangan membalimi. Hati-hati. Diingatkan orang-orang yang mengolok-ngolok syariat atau sunnah Nabi dengan ayat yang tadi saya sebutkan dari surat At-Taubah. Afwan, tolong jelaskan siapa Al-Khumaini. Tadi sempat disinggung, Al-Khumaini adalah tokoh revolusi Iran pada tahun 80-an atau awal 80-an, 79-80 kurang lebih, yang berakidah Syiah Rafidhah Imamiyah, yang sekarang foto-fotonya banyak dipajang di rumah orang-orang Syiah atau di kantor-kantor orang Syiah. Foto Khumaini. Itu Khumaini berpaham Syiah, meyakini bahwa Al-Quran yang ada di hadapan kaum muslimin bukanlah Al-Quran yang otentik, sudah hilang mayoritasnya, meyakini bahwasanya mereka punya imam yang berjumlah 12 yang dapat mengetahui perkara yang gaib, juga ikut mengatur perputaran alam semesta ini, yakni saingan Allah, maksudnya sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Juga mereka meyakini bahwa Allah tidak mengetahui suatu perkara kecuali setelah terjadi. Tadinya Allah enggak tahu, sekarang baru tahu. Ini juga akidah kekufuran. Allah Maha mengetahui segala yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Kalau terjadi, bagaimana prosesnya? Semua Allah telah mengetahuinya, yang disimpulkan dalam ayat innallaha bikulli syai'in alim. Allah itu Maha mengetahui atas segala sesuatu di langit dan di bumi, kapan saja terjadi. Syiah meyakini Allah enggak tahu. Ini apa yang akan terjadi setelah ini, enggak tahu Allah. Kecuali nanti kalau terjadi baru Allah tahu. Masya Allah. Ini akidah bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keyakinan Khumaini adalah para sahabat itu pengkhianat dan kafir. Sahabat Nabi adalah kafir, dan orang-orang yang berloyalitas kepada sahabat Nabi seperti kita adalah kafir. Takiyah adalah prinsip Syiah yang tadi sempat disebutkan. Jadi kalau kamu ketemu orang Syiah sekarang ini katanya disinyalir orang Syiah, kita datangi, kita tanya, kamu Syiah? Masa saya ini Syiah sih? Ya bukan, saya bukan Syiah. Dalam hatinya, nama saya Supratno. Ya. Kamu katanya meyakini para sahabat Nabi kafir. Na'udzubillah, masa sahabat dinyatakan kafir? Maksudnya sahabat sendiri. Hati-hati, mereka penipu. Kata Imam Malik, termasuk kata Imam Syafi'i, ma ra'aitu qauman azzabu wa ajra'u 'ala al-kadhib min ar-rafidhah. Aku tidak pernah mendapati suatu kaum, suatu komunitas yang lebih pendusta dan lebih berani lancang untuk berdusta dan bersaksi palsu dibandingkan kaum Syiah Rafidhah. Kata Imam Syafi'i, Imam Malik senada dengan itu, para ulama terdahulu. Nah, itu Al-Khumaini. Hati-hati fotonya sekarang banyak ya, di rumah tokoh-tokoh Syiah dan pengikut-pengikut Syiah ya, di dompet orang-orang Syiah kadang-kadang dipajang foto Khumaini. Berarti wahai bangsa Indonesia, persiapkan diri kita, mereka akan melakukan revolusi seperti yang dilakukan oleh Khumaini terhadap negaranya. Nah, afwan Ustaz, sekarang ini umat Islam sedang diserang dari segala penjuru, Yahudi, Nasara, Syiah dan yang lainnya. Ya. Sementara umat Islam berpecah belah, mereka saling membanggakan kelompoknya masing-masing. Bagaimana tanggapan Ustaz mengenai fenomena ini? Ya, perpecahan itu tercela. Membanggakan diri ataupun kelompoknya juga tercela. Islam memerintahkan persatuan. Namun persatuan dan ukhuwah Islamiyah yang diperintahkan dalam Islam tidak dan bukan mengabaikan prinsip-prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak mengabaikan itu. Sekarang kita tahu bahwa kebiasaan memprovokasi rakyat, masyarakat untuk menentang pemerintah, ini mungkar atau ma'ruf? Jawabannya adalah mungkar. Kebiasaan menyebarkan aib-aib pemerintah di halayak ramai, ini sesuai dengan bimbingan Nabi atau bertentangan dengan bimbingan Nabi? Jawabannya bertentangan dengan bimbingan Nabi, dan ini mungkar. Kalau itu mungkar, boleh kita diam? Boleh kita membiarkan umat dalam kemungkaran? Maka kita katakan itu salah. Dan kelompok-kelompok yang melakukan perbuatan seperti ini, itu adalah kelompok yang di atas kemungkaran. Kita ingatkan umat dari bahayanya. Kelompok yang mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan pemerintah, dan mempersiapkan untuk kudeta terhadap pemerintah. Kelompok yang menyamakan dirinya khilafah ini, khilafah itu, Hizbul Khilafah atau Khilafah Islamiyah dan yang lainnya, ternyata dia punya keyakinan negara ini negara kafir. Kita harus menentangnya. Kemudian dia melakukan kajian-kajian, perekrutan-perekrutan. Kita biarkan? Berarti kita berkhianat kepada saudara kita umat Islam. Tentu kita katakan itu adalah mungkar. Wahai saudaraku, jangan kalian lakukan ini. Dan saudara-saudaraku yang lainnya, jangan kalian terbawa arus seperti itu. Ini adalah prinsip Islam. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Islamiyah. Tetapi siap bergabung dengan Syiah. Semua adalah satu. Tidak ada perbedaan antara kita dengan mereka. Sama-sama mengucapkan la ilaha illallah. Sama-sama kiblatnya adalah Ka'bah, ya. Kemudian kita biarkan mereka menyatakan ibunda Aisyah sebagai pezina, ya itu kan masalah istihadiyah. Oh masya Allah, masalah istihadiyah. Sekarang saya mengatakan kepada kamu, ibu kamu adalah pezina, marah nggak kamu? Marah apa tidak? Wah. Lapor di meja hijau kan, pencemaran nama baik. Dia kalau punya rumah akan dia jual rumahnya untuk membiayai pengacara. Ya, giliran ibunda Aisyah, ibunya kaum mukminin, istrinya Rasul, dinyatakan berzina. Kemudian Anda menyatakan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Islamiyah. Jangan berselisih. Dusta wahai saudaraku, Anda berdusta. Dusta wahai saudaraku. Kalau saya katakan bapak kamu adalah pengkhianat, marah enggak kamu? Wah, ambil parang. Ambil parang, dikejar. Ya, siap untuk menumpahkan darah yang diharamkan oleh Allah. Untuk ditumpahkan darah itu. Darah seorang muslim. Lupa dia, kalah sudah. Pokoknya saya bunuh kamu. Tenang. Di mana Khomeini dan kaum Syiah menyatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq pengkhianat? Gimana kamu? Oh saya gak ada urusan, itu urusan perbedaan pendapat. Oh masya Allah, begitu adilnya kamu. Adil kamu ini ya. Jadi ini adalah penipuan terhadap umat. Ukhuwah Islamiyah tidak boleh meninggalkan atau mengabaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak boleh. Kaum muslimin yang saya muliakan, perlu waktu khusus membahas tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, mana yang didahulukan, ukhuwah Islamiyah, persatuan Islam, ataukah mempermasalahkan persoalan-persoalan furu'iyah? Furu'iyah itu artinya permasalahan cabang. Lah, yang mengatakan itu permasalahan cabang itu siapa? Menyatakan malaikat Jibril salah dalam menyampaikan wahyu mestinya kepada Ali bukan kepada Muhammad, itu masalah cabang atau masalah prinsip? Menyatakan bahwa Al-Quran yang ada kepada kaum muslimin tidak otentik lagi, itu permasalahan prinsip yang paling prinsip atau masalah cabang? Oh, sudah jangan bicara itu. Loh, kamu ini bicara Islam. Kalau kamu berani enggak kamu bicara tentang kedokteran membuat resep untuk orang yang sakit? Berani, sementara kamu adalah insinyur teknik sipil. Enggak berani, khawatir ketangkap, kena hukum nanti. Ada hukumnya itu. Ya? Enggak berani dia bicara kedokteran yang bukan bidangnya. Kalau agama, urusan Al-Quran, silakan yang mau bicara siapa, walaupun dia mantan olahragawan. Ya? Bicara siapa, walaupun dia dulu mantan apa seorang musisi, ya? Penyanyi rock misalkan. Sekarang tobat, langsung bicara agama, mentang-mentang pintar ceramah. Jadi Islam itu, banyak umat beranggapan, tokoh Islam itu yang ceramahnya enak didengar, asyik ceramahnya. Bukan itu ulama. Ulama itu orang-orang yang dipenuhi dengan takwa secara batin, dan orang-orang yang memiliki perangkat-perangkat ijtihad, ilmu yang luas untuk berijtihad hukum-hukum agama. Kalau sekedar penceramah, maaf, sekarang ada pelatihannya, ada sekolah mau jadi penceramah sambil melawak, ya kan, lagi in ini sekarang, ceramah sambil melawak. Ya, kalau di majelis seperti ini membosankan, mulai awal sampai akhir nggak ada lucunya. Ya. Tapi sekarang yang lagi disenangin oleh ibu-ibu, ya khususnya yang lucu-lucu, yang ustadznya mau gaul, pengajian kumpul sama ibu-ibu, ibunya berdandan, ya. Pengajian kumpul sama ibu-ibu. Pak Ustaz tanya ya, kalau pakai hijab, oh itu ekstrim. Kalau Ustaznya nggak mau menyampaikan ceramah bertatap muka langsung dengan ibu-ibu, ini ekstrim. Masya Allah, luar biasa, Islam ini menjadi terbolak balik. Al-Quran menjadi asing aturannya dan syariatnya. Ustaz gaul lagi katanya. Ya, sedikit-sedikit Ustaz bicaranya tentang sodako, infak. Ya, sodako bagian dari Islam. Tadi kalau terus-terusan demikian, ini kitanya jadi ragu. Sodako bagian dari amalan yang mulia. Tapi kalau dijadikan topik ceramah terus-terusan, sampai menyampaikan hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang dhaif, jangan. Maka sekali lagi, untuk menentukan sebuah perkara atau suatu masalah itu masalah furu' atau masalah usul, masalah cabang atau masalah prinsip, itu adalah ulama, bukan Anda. Coba Anda perhatikan, umat Islam kalau berhaji, wukufnya di mana? Di Arafah. Kaum Syiah enggak mau wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Pada saat umat Islam berwukuf di Arafah, mereka berada di Mekah. Arafah itu kan keluar Mekah, kurang lebih 9 kilo jaraknya. Orang-orang Syiah Iran enggak ada di Arafah. Mereka meyakini keyakinan-keyakinan yang batil. Kalau bertalbiyah, umat Islam kalau talbiyahnya gimana? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, dan seterusnya. Ya Allah, kami memenuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik, kami memenuhi panggilanmu ya Allah ke tanah suci. La syarika lak, tidak ada sekutu dan tandingan bagimu dalam peribadatan. Semua kenikmatan dan kekuasaan hanya milikmu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Orang-orang Syiah menyatakan, ya Husain, labbaik ya Husain, labbaik ya Husain. Kami memenuhi panggilanmu wahai Husain, wahai Husain. Ini adalah perbuatan syirik. Kalau ketahuan Husain radhiyallahu anhu akan disembelih oleh Husain. Ini perbuatan syirik, menjadikan sekutu dan tandingan bagi Allah. Maka ini bukan masalah cabang wahai saudaraku. Ya karena kamu sejak kecil sibuk ya, belajar pelajaran umum, masih kecil menyanyi titik-titik suara hujan di atas genting ya. Angsa dikuali. Kemudian setelah besar sedikit ya, Anda belajar rumus F sama dengan MA ya. Fisika maksudnya H2O. Apabila difermentasi dengan senyawa ini akan menjadi alkohol, akan menjadi turunan alkohol yang kesekian. Itu belajarnya kamu, jangan bicara agama. Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Jangan Anda wahai Muhammad, Nabi diberi ingatan oleh Allah, jangan Anda mengikuti atau bersikap berkata sesuatu yang kau tidak punya dasar ilmunya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati kita ini akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah di hari kiamat nanti. Enggak kemudian semua ucapan dibiarkan, tidak. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah diucapkan sebuah ucapan satu kata saja kecuali di situ malaikat raqib dan atid akan mencatat setiap ucapan tadi. Di hari kiamat akan Allah beberkan, ini ucapanmu pada hari ini di tempat ini, mana dasar ilmunya? Kalau tidak bisa menjawab, neraka jahanam siap menunggunya. Kaum muslimin yang saya muliakan, semoga Allah membimbing kita dan seluruh saudara kita kaum muslimin. Bagaimana ciri-ciri orang yang berpaham Syiah? Ya, pakaiannya tertulis saya Syiah. Nah, jaketnya ya, saya pengikut Syiah. Gitu. Ya enggak bakalan. Bahkan mungkin KTA, kartu tanda anggota enggak punya dia, mungkin. Kecuali ikut organisasinya. Ya. Ada ciri-cirinya. Contohnya, kalau dia mengagumi Khomeini, ini ciri-ciri, tapi belum tentu. Bisa saja kagum kepada Khomeini karena jiwa pemberontakan yang dia ajarkan. Cuma waspadai. Waspada. Yang kedua, selalu menyuarakan cinta kepada Ahlul Bait. Hasan, Ali, Husain, Fatimah. Selalu itu yang disebutkan. Duh, apakah kita enggak boleh cinta kepada mereka? Harus cinta kepada Ahlul Bait, kepada Fatimah putri Rasul, pimpinan wanita surga, kepada Ali bin Abi Thalib. Yang Rasulullah menyatakan, la yuhibbuka illa mu'min wa la yubghidhuka illa munafiq. Tidaklah seorang cinta kepadamu kecuali dia seorang mukmin yang beriman, dan tidaklah seorang benci kepadamu kecuali dia adalah munafik. Kita semua cinta kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib dan Husain. Tapi bukan model cintanya Syiah yang dibuat-buat dan dimanfaatkan untuk memprovokasi umat.

Ini perlu umat untuk dididik dengan didikan seperti ini. Wallahu ta'ala alam, masih banyak pertanyaan di hadapan saya, namun waktu tidak mencukupi. Kita akhiri majlis ini sampai di sini, dan saya mohon maaf bagi yang belum terjawab pertanyaannya. Sekaligus saya juga memohon maaf jika ada kekurangan-kekurangan dalam penyampaian selama kajian ini. Jika ada yang benar, tentu itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jika ada kesalahan, saya mengakui itu adalah kekurangan diri saya. Sekaligus memohon adanya masukan yang membangun demi kebaikan bersama. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.